hanya surga itu ada di telapak kaki ibu. Hanya surga itu indah, itu nikmat. Katanya surga itu ada di telapak kaki. Yang ada